tiada ragu dengan percaya udah segala. Ya pinta lain kan dahulu, udah nandengai cinta sampai hati. Bajanji mani bibia pahit di hati, jaleh udah nang mungkin emai nang basalah. Mungkin ya temai nang basalah.